إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول عز وجل في كتابه الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan hendaklah kalian salat bersama mereka orang-orang yang salat. Yaqulu al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qad istadalla katsirun min al-ulama bi hadhihi al-ayah ala wujubil jamaah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan kebanyakan dari para ulama mereka berdalil dengan ayat ini atas wajibnya salat secara berjamaah. Ayuhal muslimun, ibadallah, salat dengan berjamaah adalah wajib bagi setiap kaum muslimin dari kalangan lelaki, wajib ain bagi setiap kaum muslimin dari kalangan lelaki. Dan di sana ada keutamaan yang besar ketika seseorang menunaikan salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada sholat dengan bersendirian dengan keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan sholat secara bersendirian. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan berjamaah, sholat dengan bersendirian di rumah, maka dia telah berdosa karena dia telah meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqul Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim, "Man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafiz 'ala haula'i shalawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat dalam keadaan selamat, maka hendaklah dia menjaga salat waktu dengan berjamaah. Fa innallaha Qad syara'a linabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah, pengajaran-pengajaran yang penuh dengan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya solat lima waktu adalah termasuk jalan-jalan yang dipenuhi dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Falau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi laqad taraktum sunnata nabiyyikum Oleh karena itu, seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana sholatnya orang-orang yang sholat di rumahnya, maka sesungguhnya kalian telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum. Dan seandainya kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, maka sungguh kalian telah sesat. Dan bahkan telah ma'ruf di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bagi mereka yang meninggalkan sholat secara berjamaah, maka dia dikenal sebagai seorang yang munafik. Yaqul ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, maka sungguh dahulu kami melihat di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada yang meninggalkan sholat secara berjamaah kecuali seorang yang munafik yang diketahui kemunafikannya. Ibadallah, datang seorang budak, datang seorang yang buta kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Orang yang buta tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, laisa liqaidun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku menuju masjid. Maka lelaki yang buta tadi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keringanan untuk salat di rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kepadanya keringanan. Akan tetapi tatkala lelaki tersebut berlalu, Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian memanggilnya kembali. Kemudian beliau bertanya, hal tasma'un nida'a bis salah? Qala na'am. Qala fa ajib. Apakah engkau mendengar azan, mendengarkan seruan untuk salat? Maka lelaki tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, jika begitu, maka penuhilah seruan atau panggilan untuk salat tersebut. Ibadallah, seorang yang buta ketika dia masih mendengarkan azan, masih diwajibkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan salat berjamaah. Fama baluna nahnu, maka bagaimana lagi dengan kita yang masih melihat, yang masih mampu untuk berjalan menuju masjid? Maka tentunya kewajiban tersebut lebih besar lagi terhadap kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa waqad ishtahwada alaihimus syaitan fa'alaikum bil jamaah ayuhal muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidaklah tiga orang yang berada dalam suatu kampung kemudian tidak didirikan pada mereka salat dengan berjamaah, maka sungguh syaitan telah menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian untuk melaksanakan salat dengan berjamaah. Fa innama ya'kuludz-dzibu minal ghanamil qasiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan serigala tidaklah memangsa kecuali domba yang bersendirian. Ayuhal muslimun, telah dinukilkan kepada kita betapa semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam mereka melaksanakan salat dengan berjamaah, salat lima waktu dengan berjamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, walaqad kana ar-rajulu yu'tabihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saff. Dahulu ada seseorang yang didatangkan untuk salat berjamaah, dia dipapah di antara dua orang sampai dia kemudian diberdirikan di tengah-tengah saf. Demikian pula generasi setelahnya, generasi para tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala mengatakan, ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. Tidaklah muadzin mengumandangkan azan semenjak 30 tahun yang lalu melainkan aku telah berada di dalam masjid. Thabit ibn Amir rahimahullahu taala, tatkala beliau ditimpa dengan sakit yang keras, suatu ketika beliau mendengarkan seruan azan maghrib, maka beliau mengatakan kepada putra-putra beliau, ihmiluni ilal masjid, bawalah aku menuju masjid. Maka putra-putra beliau mengatakan, anta marid wa qad addaraka Allah, sungguhnya engkau sedang sakit, sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan uzur kepada orang yang sedang sakit untuk tidak mengikuti solat berjamaah. Maka Thabit ibn Amir rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau mengatakan, la ilaha illallah, asma'u hayya ala salah, hayya ala falah, thumma la ujib, fawallahi la tahmilunani ilal masjid. La ilaha illallah, aku mendengar hayya ala salah, hayya ala falah, kemudian aku tidak memenuhi panggilan tersebut. Demi Allah, kalian harus membawa aku ke masjid. Maka akhirnya beliau dibawa ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah. Maka tatkala beliau berada pada rakaat terakhir, pada sujud terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau rahimahullahu ta'ala. Maka semoga ayuhal muslimun, kita mampu untuk menempuh jejak salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah mau aku beritakan kepada kalian sesuatu yang akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bersabda yang di dalamnya beliau mengatakan, wa kathratul khuta ilal masajid, hendaklah kalian memperbanyak langkah untuk menuju masjid, dikarenakan setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang menuju masjid ketika dia berwudu dari rumahnya, lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu bihi darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Tidaklah seseorang melangkahkan satu langkah menuju masjid melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan satu kesalahannya. Oleh karena itu, bagi mereka yang paling jauh jaraknya, paling banyak langkahnya menuju masjid, mereka itulah orang-orang yang akan paling mendapatkan pahala yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, inna a'zaman nasi ajran fis salah ab'aduhum ilaiha mamsha wa ab'aduhum. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya di dalam salat berjamaah adalah mereka yang paling jauh jaraknya dari masjid, yang paling banyak langkahnya menuju masjid. Oleh karena itu ayuhal muslimun, ketika Bani Salimah yang mana mereka bertempat tinggal jauh dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka ingin untuk berpindah di samping masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wejangan kepada mereka, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian berada di kampung-kampung kalian, karena sesungguhnya langkah-langkah kalian akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kalian di kampung-kampung kalian, karena sesungguhnya langkah-langkah kalian akan ditulis. Oleh karena itu, yaqulu al-Imam Ibnu Rajab bin rahimahullahu taala, al-mashyu ila al-masjid afdalu min ar-rukub. Al-mashyu ila al-masjid afdalu min ar-rukub. Berjalan kaki, melangkahkan kaki menuju masjid, kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala, itu lebih utama daripada berkendaraan. Berjalan kaki menuju masjid itu lebih utama daripada berkendaraan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.